Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami' wa tahsa'u lahul qulub wa taksa'iru minhul julud wa tajri lahul madami innaka antal qadirul muridul alimul khayyul wasi'. Allah manfa'ni bima aqul wanfa'hum bima aqul yastami'un. Ya muallima Ibrahim allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma atina al-hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini hari keempat. Tidak terasa ya, masya Allah. Cepat sekali hari berlalu. Jadi mari kita lembur ibadah di Ramadan ini, termasuk salah satunya ta'lim ini, mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai catatan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita masuk. Orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang suka memaafkan, sebagaimana Allah adalah orang yang zat yang suka memaafkan. Allah adalah zat yang suka memaafkan. Dan ini doa kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak doa ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, halaman 1 ya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadr ma ad'u?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau apabila aku, Aisyah, mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apa yang harus aku panjatkan? Jadi nanti 10 hari terakhir insyaallah kita dapat Lailatul Qadar. Kalau aku dapat Lailatul Qadar, ini rahasia Allah, tidak tahu kapan ya. Apa doa yang harus aku panjatkan? Qala taqulina. Ucapkanlah Allahumma, sama-sama. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu dia. Kita perbanyak Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Innaka afuun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan, engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi doa ini harus kita perbanyak, terutama di bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan pun bagus sekali. Kemudian Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah, di mana malam itu Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, yang di malam itu kita diperbanyak, diminta oleh Nabi untuk memperbanyak doa Allahumma inna ka'afun karim tadi. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, masya Allah. Surah Ad-Dukhan, yaitu malam di bulan Ramadan, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Insyaallah pada 10 hari terakhir kita dapat, asal kita melek-melek di masjid, iktikaf, kemudian lembur baca Al-Qur'an, istighfar, doa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, 10 hari terakhir di masjid ya, bukan di dapur ya. Jadi di masjid. Kemudian usahakan kalau bisa mudiknya habis lebaran. Karena ini nanti rugi ya. Dan i'tikaf itu di masjid, bukan di rumah. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, kemudian tidak diketahui malam yang mana yang pastinya. Jadi Nabi dibikin lupa sama Allah. Tadinya tahu nih malam kesekian, tapi sama Allah dibikin lupa, diingatkan Allah sepertinya di malam-malam ganjil, kira-kira gitu ya. Oleh karena itu Rasulullah mencari di awal Ramadan, beriktikaf pada 10 hari pertama, kemudian mencarinya pada pertengahan bulan dan beriktikaf pada 10 hari pertengahan. Akhirnya beliau diberitahu bahwasanya dia terdapat pada 10 hari terakhir. Maka beliau beriktikaf dan bersabda, "Iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bayangkan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang usia kita 83 tahun di sini? Ada. Satu orang 83 tahun mengalaminya lama sekali ya. Bapak ya, Masya Allah. Bapak usianya satu malam sudah tuh, Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah pada malam itu bayangkan, sholatnya sama dengan sholat selama 83 tahun. Zikirnya 83 tahun, 83,4 tahun tepatnya Masya Allah. 83,4 tahun, yang kita belum tentu sampai umur kita seperti itu. Ya, belum tentu kita seumur itu. Mas Oki almarhum separuhnya, 42-45 ya. Kita belum tentu sampai seperti itu. Nah oleh karena itu kesempatan emas kalau kita dapat Lailatul Qadar ini, amin. Sungguh Allah mengagungkan keberadaan malam ini dan mengangkatnya, maka Dia Allah menurunkan satu surat dalam Al-Qur'an dengan nama surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan wa ma adraka ma lailatul qadr? Itu kabar berita. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, istifham, pertanyaan. Untuk mengagungkan dan meninggikan keberadaan malam itu. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa wa ma adraka ma al-Qari'ah, misalnya seperti itu. Jadi itu mulia sekali. Ya. Termasuk Al-Qadr diulang oleh Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83,4 tahun. Maksudnya pahala amal soleh malam itu lebih baik daripada pahala amal 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar, dan 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Inilah karunia Allah yang diberikan kepada umatnya ketika umur mereka pendek. Umur kita pendek, Pak, 60-70. Kebanyakan sekarang orang mati muda. Ya kemarin di bulan Ramadan ini saja saya sudah 5 kali dengar langsung orang-orang meninggal, Masya Allah. Kemarin kata Pak Haji Edi, orang apa, tanggal 1 udah ada yang meninggal ya jemaah kita. Dan hari-harinya sedikit, maka Allah berikan kepada mereka pada setiap tahunnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alangkah bagusnya hal ini, wahai hamba Allah, apabila engkau diberi taufik dengan 40 atau 50 tahun atau 60 tahun atau 70 malam dari Lailatul Qadar. Dan setiap satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kalau tiap Ramadan kita dapat, 10 kali Ramadan aja. 10 kali 83 Ramadan, ini hitung-hitungan kita, 830 tahun. Ya, dikali 10 kali Lailatul Qadar, 830 tahun. Dan setiap satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kita mendapat pahala yang sangat besar dengan izin Allah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan bersungguh-sungguh beribadah dan taat untuk mencari Lailatul Qadar, sehingga Aisyah berkata, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wajada nusaddal mi'zar." Rasulullah SAW apabila 10 hari terakhir telah masuk, maka beliau menghidupkan malam. Menghidupkan malam, ahya al-lail. Membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan mengencangkan kain sarung. Maksudnya apa? Mendekat kepada Allah. Ya. Jadi kalau udah dekat sama Allah, enggak sempat lagi yang lain. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah bersungguh-sungguh ibadah pada 10 hari terakhir, lebih dari kesungguhannya pada waktu yang lain. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk mencari dan bersungguh pada Lailatul Qadar. Saya bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir, ya'ni Lailatul Qadar, fa in du'fa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi." Carilah dia pada 10 hari terakhir yaitu Lailatul Qadar. Apabila kau tidak mampu, salah seorang di antara kalian lemah atau tidak mampu, maka janganlah dia dikalahkan untuk 7 hari sisanya, minimal 7 hari terakhir. 7 hari terakhir, Masya Allah. Paling enggak itu 7 hari terakhir, tapi paling bagus 10 hari terakhir. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Ra'a rajulun an Lailatul Qadar Lailatul Sab'i wa Isrin." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara ra'yakum fil ashril awakhir fatlubuha fil witri minha." Seorang laki-laki telah bermimpi bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya melihat mimpi, kalian telah sesuai dengan 10 hari terakhir, maka carilah Lailatul Qadar itu pada bilangan ganjil darinya. Nah, ini ganjilnya. Jadi apa rahasia, apa hikmah dari dirahasiakannya kapan Lailatul Qadar, agar kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Kemudian Nabi bersabda, man yakum Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Amin. Siapa orang yang bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Intinya kita ingin mati, Pak, Bu, dalam keadaan terampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu wasilahnya, caranya adalah kita 10 hari terakhir lembur ibadah di dalam masjid. Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab sahihnya dan menafsirkannya dengan perkataannya, bab qiyam lailah al-qadr minal imam. Berarti bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar adalah tanda kesempurnaan iman, sedangkan lalai dan meremehkan serta malas dalam mencarinya adalah tanda kurangnya iman. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW telah mengingatkan kaum muslimin untuk tidak melewatkan kebaikan ini. Saya bersabda, ya inna hadha syahra qad hadarakum wa fi lailatun khairun min alfi syahr. Sungguh bulan ini telah datang kepadamu, padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kepadanya, maka dia terhalang untuk semua kebaikan. Na'udzubillah. Jadi indikatornya adalah dia dapat Lailatul Qadar, dia dapat kebaikan. Dan tidak ada orang yang terhalang untuk kebaikannya melainkan orang yang bernasib buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita minta, ya Allah, aku minta kepadamu Lailatul Qadar. Berilah aku Lailatul Qadar ya Allah. Berilah aku Lailatul Qadar. Nah, salah satu ini apa? Kita doa, kemudian kita sungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Di Masjid Al-Muhajirin ada Lailatul Qadar, ada apa? Itikaf. Di masjid-masjid lain pun banyak itikaf. Yang penting di dalam masjid. Idealnya 10 hari full dikali 24 jam. Bahkan di tahun wafatnya Nabi 20 hari itikaf. Tapi tidak bisa pun kita begitu, paling tidak habis sisa sampai subuh kita masuk masjid untuk itikaf. Bayangkan nilainya sama dengan 83 tahun. Walaupun Lailatul Qadar itu zatnya tidak diketahui, tetapi Rasulullah SAW telah menyebutkan sifat-sifatnya dan beliau membuat tanda-tanda Lailatul Qadar agar dapat diketahui. Jadi tetap wallahu a'lam, hanya Allah yang paling tahu. Lailatul Qadar lailatan baljatun la harratun wala baridah wala yurma fiha binajmin wa min alamati yaumiha tatlu'us syamsu la su'alaha. Lailatul Qadar suatu malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada meteor jatuh yang buat melempar setan itu sihab. Sedangkan tanda siangnya adalah matahari terbit tapi tidak ada terik padanya. Jadi hari malam ini Lailatul Qadar misalnya tadi malam, nanti matahari itu tidak terik. Jadi muncul tapi tidak terik, tidak silau. Wallahu a'lam. Kalaupun ada seperti itu, kita tidak bisa memastikannya. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar lailatul samhatun talqatun la harratun wala baridah tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Lailatul Qadar adalah malam keluasan dan terang. Tidak panas dan tidak dingin, sinar matahari di waktu paginya redup dan memerah. Wallahu a'lam. Ya bisa juga kita menebak-nebak, tapi semua rahasia Allah, rahasia Allah. Kenapa dikasih tanda sama Nabi seperti ini? Kita semangat. Jangan-jangan hari ini, jangan-jangan malam ini. 5 kali nebak, ya enggak apa-apa. Kemudian sabihatul lailatul qadar tadlu'us syams la su'alaha ka'annaha tastun hatta tartafi. Pagi hari dari Lailatul Qadar itu adalah matahari terbit tanpa sinar yang terik, bagaikan baskom sehingga naik meninggi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Wahai hamba Allah, sungguh-sungguhlah kalian dalam menyambut ketaatan kepada Allah pada 10 malam itu. Berpuasalah, bangunlah, itikaflah, bacalah Al-Quran, bersedekahlah. Malam itu kita sedekah. Serta bergembiralah dengan perniagaan yang telah kalian lakukan. Innal ladhina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang yang baca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa aqamus sholah, menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka menghadapkan perdagangan yang tidak rugi. Nah, ini dilakukan di malam Lailatul Qadar. Bayangkan, dia baca Quran pada malam itu, dia sholat wajib dan sunnah, dia apa, infak sedekah di malam Lailatul Qadar yang sama nilainya dengan 83 tahun. Masya Allah, dagangannya enggak pernah rugi, untung terus. Liyafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahalanya, balasannya. Wa yazidahum min fadlihi, dan ditambah rezekinya. Innahu ghafurun syakur, dia Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Kenapa Allah bersyukur? Maksudnya Allah membalasi amal hambanya, tidak disia-siakan. Semua amal hambanya dibalasi oleh Allah. Masya Allah. Kemudian barang siapa di antara kalian yang diberi ketepatan pada Lailatul Qadar, maka apa yang dia baca? Yang tadi kita sudah ini ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau sesungguhnya engkau maha maaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku. Ini babnya bab suka memaafkan. Kita meniru Allah, fa'ahsin kama ahsana Allah ilaik, ya berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian, yaitu Allah suka memaafkan. Sampai orang itu belum minta maaf pun kita sudah maafkan. Apalagi dia minta maaf bang, minta maaf bu. Ya, belum kalian meminta maaf, saya sudah maafkan. Masya Allah. Jadi hati ini enggak ada dendam, enggak ada kesal, enggak ada ganjal. Walaupun dia berbuat zalim kayak apapun. Wal'afina anin nas, maafkan manusia. Sebagaimana kita merajuk meminta kepada Allah supaya kita dimaafkan, demikian pula kita diharapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk suka memaafkan saudara kita. Jadi jangan sampai kita mati membawa dendam, kesal, ganjalan dan sebagainya. Barang siapa di antara kalian diberi ketepatan, tadi sudah, kata al-afu secara bahasa adalah bentuk masdar dari perkataan mereka. Afa, ya'fu, afwan, maknanya meninggalkan dan menuntut. Sedangkan istilah, secara istilah, al-munawi berkata, al-afu bermakna bertujuan untuk memperoleh sesuatu dan mengampuni kesalahan. Apa menuju apa sesuatu? Meminta ampun kepada Allah. Cara Allah mengampuni kita dengan kita memaafkan kesalahan saudara kita. Al-Kafawi berkata, kata al-afu menahan membalas bahaya orang lain, padahal dia mampu melakukannya. Ini juga pemaafan. Dan setiap orang yang memiliki hak memberi hukuman, lalu dia meninggalkannya tidak menghukum, maka tindakan meninggalkannya ini disebut al-afu, pemaafan. Al-Kafawi juga mengatakan, memaafkan kesalahan bisa dikembalikan kepada makna meninggalkan hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang yang bersalah. Menghapus kesalahan dan mengganti hukuman dengan harta yang sudah diperoleh oleh seseorang. Seperti hukum diat itu apa, kisos, bunuh harus dibunuh, dipenggal. Tapi kalau ahli waris keluarganya memaafkan, itu bisa dimaafkan. Dia cukup mengganti dengan harta diat. Atau sekarang pemerintah Saudi menambahkan dengan apa, disuruh bertobat dengan menghafal Quran di penjara. Sampai dia hafal baru dibebaskan. Ada seperti itu. Jadi ini begitu kuatnya maaf dalam Islam. Allah Ta'ala adalah maha pengampun, maksudnya banyak mengampuni. Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila fa'ulaika asallahu ayya'fu anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya, upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah maafkannya dan Allah maaf lagi maha pengampun. Hijrah itu wajib. Tapi ada orang yang enggak bisa berhijrah, enggak bisa jalan, anak kecil dan sebagainya. Nah, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian in tubadu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menyatakan satu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan satu kesalahan orang lain, sungguh Allah maaf lagi Maha Kuasa. Coba. Jika engkau menyatakan, engkau terang-terangan berbuat kebaikan, menyembunyikan kebaikan atau memaafkan, memaafkan ini amalan hati. Maafkan kesalahan orang lain, sungguh Allah Maha Maaf lagi Maha Kuasa. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illal la'i waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya. Jadi menyamakan istrinya dengan ibunya padahal tidaklah istri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sungguh mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguh Allah maaf lagi maha pengampun. Dosa zihar saja sudah diampuni oleh Allah. Dimaafkan apabila dia minta maaf. Al-Ghazali berkata, Al-Afu adalah salah satu sifat Allah. Dialah yang menghapus segala kejelekan, mengampuni segala kemaksiatan. Sifat tersebut dekat dengan Al-Ghafur, akan tetapi lebih dahsyat daripadanya. Jadi Al-Afu lebih dahsyat daripada Al-Ghafur. Ya, karena Al-Ghufran mengabarkan tentang penutupan kesalahan, sedangkan Al-Afu mengabarkan tentang penghapusan. Kalau ditutup masih ada, buku ini saya umpetin. Masih ada gak bukunya, Pak? Ya, kalau ini dihapus, dihilangkan, dibakar, hilang sudah. Jadi apa? Al-Afu lebih tinggi daripada Ghufur. Masya Allah. Maka doa Ramadan, Allahumma innaka afun, engkau maha maaf. Tuhibbul afwa, engkau suka pemaafan, ya Allah. Fa'fu'anni, maafkan. Jadi benar-benar menghapus, maka Ramadan membakar artinya. Ramadan sama dengan Al-Afu tadi. Kalau Al-Ghafur dihapus tapi ditutup tapi bekasnya masih ada. Ini loh kamu dulu berbuat salah begini. Tapi kalau Al-Afu seakan-akan tidak pernah berbuat kesalahan. Masya Allahu Akbar. Kemudian Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk memaafkan ketergelinciran kaum mukminin. Seraya berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini Ali Imran ya. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka. Bukan berarti meniadakan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Tetap peringatan, pemberian kabar gembira dan ancaman, ya. Kemudian apa, kalau meninggalkan sholat itu ada neraka sakor. Kalau apa misalnya kalian tidak membaca Al-Quran begini, kalian tidak apa melakukan puasa begini, itu tetap disampaikan. Tapi setelah dakwah itu disampaikan, mereka tidak mau melakukan, kita maafkan. Sudah, ini urusannya dia sama Allah, bukan urusan kita lagi. Termasuk kepada keluarga. Dan Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukminin untuk memaafkan kesalahan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Setelah berfirman, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَتُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan balasan suatu kejahatan-kejahatan yang serupa, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Pahalanya siapa yang balas? Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang zalim. Jadi kita didolimi, jangan kita balas zalim. Ini dosa. Jadi yang paling bagus apa? Maafkan dan berbuat baik. Balas dengan kebaikan. Dan ini kesempatan Ramadan, ya, berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang salah faham, salah sangka sama kita. Kita baikin terus. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin. Sampai kepada anak dan istri, kita maafkan. Kurang apa Nabi Nuh berdakwah kepada istrinya dan anaknya. Tapi begitu membangkang anak dan istrinya, dimaafkan oleh Nuh. Nabi Lut, istrinya membangkang, dimaafkan. Masya Allah, sampai seperti itu. Seperti Nabi SAW memaafkan pamannya Abu Talib. Jadi kalau kita didolimin, belum ada apa-apanya, Pak. Kedoliman apa anak istrinya Nabi Nuh itu luar biasa. Sampai menghancurkan hati Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Ya. Nabi Lut, Masya Allah. Ya, sampai malaikat itu, istrinya itu, malaikat Jibril datang dengan rupa laki-laki yang tampan, kaum homoseks itu kan, kaum apa Sodom itu. Itu apa? Dibilang sama kaum Sodom, "Hei kaum Sodom, Lut kedatangan tamu yang tampan, yang ganteng. Maaf ya, silakan dicicipi, dimakan itu tamunya Lut." Malaikat dikerjain juga sama istrinya. Coba. Ya, tapi ya, Nabi Lut sudah maafkan sudah. Bayangkan kalau malaikat digituin. Wong gunung aja bisa dibalik dan apa yang terjadi? Aliyah safilaha. Kaum Sodom itu dibalik oleh Allah. Tanggungannya atas Allah. Dibalik yang atasnya menjadi yang di bawah. Maka ayo kita terus anak istri kita, kita sampaikan tentang kebaikan, kita nasihati. Tapi kalau sudah selesai urusan dia sama Allah. Ya, karena apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu adalah ujian. Ya, kita nanti menghadap Allah masing-masing. Enggak bisa anak nolong apa orang tua nolong anak, suami nolong istri, istri nolong suami, enggak bisa. Masing-masing. Dan kalian, kata Nabi kepada Aisyah, berbicara dengan Allah sendiri-sendiri tanpa ada penerjemah, Masya Allah. Tanpa ada penerjemah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa memaafkan adalah sifat orang yang bertakwa. Seraya berfirman, "Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa." Dan pemaafanmu itu lebih dekat kepada takwa. Jadi jangan sampai ada dendam, jangan sampai kita apalagi Ramadan menyimpan ganjalan-ganjalan. Harus plong, lepas, ya. Kemudian apa? Kenapa? Kalau tidak memaafkan, sakit kita, Pak. Sakit lahir batin. Ya, na'udzubillah. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang memaafkan satu ampunan dan pahala yang besar. Allah berfirman, "Wasari'u ila mawfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Wasari'u itu apa, Pak? Cepat-cepatlah, bersegeralah kamu kepada maghfirah, kepada ampunan Allah mir rabbikum dari Tuhanmu wa jannah. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surga, diampuni Allah, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang bertakwa, dan tujuan puasa untuk bertakwa apa? Siapa dia? Nah ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yang berinfak di kala lapang dan sempit. Infak sedekah itu paling bagus kalau kita lagi sayang sama harta itu. Lagi banyak kebutuhan, lagi banyak kepengennya. Lagi kepengen kaya, lagi takut miskin. Nah, kita punya barang itu, kita sedekahkan. Itu infak paling bagus. Dan jangan kehilangan momen. Momen itu tidak datang dua kali. Ketika ada orang minta tolong, ada kebutuhan seperti ini misalnya. Ini. Kalau udah jadi, kita gak bisa lagi bangun ini kan. Nah, mumpung masih bisa bangun ini, bangun rumah di sorga. Ya, itu mumpung, cepat. Ada orang tua kita sakit, ada keponakan kita yang kekurangan dan sebagainya, saudara kita. Langsung. Gak datang dua kali. Begitu ada kelebihan duit banyak, ayo kasih udah. Enggak ada orang mati galungan sertifikat deposito atau rekening bank kan. Nah, daripada digantung di rekening, enggak dibawa mati, kita keluarkan. Sehingga saldonya nol, nol, nol, nol, nol terus. Cuman lewat aja. Seperti kita lewat di dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abrun sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau mampir. Getting, giving, dapat keluar, dapat keluar, dapat keluar. Kemudian apalagi? Wal kadhimin al ghaidha menahan apa? Menahan amarah. Bisa kita marah, tapi buat apa marah? Ketika seseorang berdebat, padahal dia benar, itu setan ikut. Ketika dia tidak berdebat, sudah dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Masya Allah. Karena hidayah yang bisa kasih Allah. Bukan kita, kita tidak bisa merubah saudara kita. Kita tidak bisa merubah anak istri kita, suami kita. Tidak bisa. Asiyah tidak bisa merubah suaminya Fir'aun. Nabi Nuh tidak bisa merubah apa anaknya dan istrinya. Rasulullah tidak bisa merubah pamannya, Abu Thalib sampai matinya kafir. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi Allah bisa kasih hidayah siapapun yang Dia kehendaki. Maka buat apa marah-marah? Maka disini disebutkan wal kadhi minal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, maafkan manusia. Masya Allah. Jadi kita serahkan pada Allah, memaafkan manusia, Pak. Manusia kafir, manusia apapun, non-muslim, manusia muslim, siapapun dia. An-nas, bukan manusia mukmin saja. Yang kita maafkan adalah manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa lagi orang bertakwa? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tujuan puasa agar kita menjadi orang seperti ini. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila berbuat keji, aw dzalamu anfusahum, mendzalimi dirinya, dulu pernah berbuat macam-macam maksiat ya. Pernah zina, pernah korupsi, pernah bunuh orang, pernah makan harta riba, pernah datang ke dukun atau jadi dukunnya sendiri malah. Dzakarullah, mereka langsung ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak meneruskan dosanya. Wa hum ya'lamun, dan mereka sadar, insaf. Ulaika jazaa'u maghfiratan min rabbihim. Nah ini. Kalau sifat tadi kita sudah laksanakan, ulaika jazaa'u maghfirah, dibalas mereka dengan ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka yang mengampuni Allah. Bukan lagi hakim, bukan lagi jaksa, bukan lagi negara yang mengampuni. Yang mengampuni Allah. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dikasih surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada doa, ada ayat, kita baca ayat Pak seperti ini, ya Allah, langsung berhenti sebentar, jadikan aku seperti ini. Maka ini penting, kita akan baca Quran dengan terjemahan, Pak. Bu, ya. Jadi bagus tadi tiap pagi, tiap siang Ibu, apalagi Bapak Ibu, Ramadan ini lembur Quran. Tapi jangan lupa baca terjemahan Quran. Sehingga kita bisa menangis sendiri, ya. Bisa merinding sendiri, bisa berbicara dengan Allah langsung dengan baca Al-Quran. Bayangkan, ya. Kemudian kita amin, ya Allah, masukkan aku seperti ini. Kalau ada neraka atau hal-hal yang buruk, ya Allah, jauhkan aku dari hal ini, ya Allah. Itu jadi doa. Membaca Quran menjadi doa. Masya Allah Akbar. Rasulullah SAW adalah pemaaf dan pengampun. Rasulullah pemaaf dan pengampun. Beliau memaafkan kesalahan orang yang jahat, menghapuskan kesalahan orang yang zalim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ka'anni anduru ila Nabi SAW yahki nabiyan minal anbiya'i darbahu qaumuhu fu'adamauhu wa huwa yamsahud dam an wajhi wa yaqul Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ini penduduk Taif. Sekarang Taif bagus, Pak. Dulu dia kafir mereka. Seakan-akan aku melihat kepada Nabi SAW sedang menceritakan seorang Nabi daripada Nabi. Kaumnya telah memukulnya sehingga mereka membuatnya berdarah. Lalu dia mengusap darah tersebut dari wajahnya sedia berkata, "Ya Allah, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun." Ampuni kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Masya Allah. Yang Taif ini ya. Taif ini satu kampung ya. Negeri. Yang agak sejuk udaranya, ya. Ini kalau mau ke Taif sama Pak Iqbal tuh, PT Himah Aliyah, ya, umrohnya. Jarang nih, Pak. Soalnya masuk ke mana? Ke Taif itu kayak ada visa sendiri gitu. Visa dalam negara gitu. Visa dalam visa gitu, Pak Iqbal, ya. Nah, kalau sama Himah Aliyah tuh insya Allah bisa tuh. Ya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu amsi ma'a Rasulullah SAW wa alaihi burdun najranin." Saya berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau mengenakan baju bergaris najran. pinggirnya tebal, tiba-tiba seorang badui Arab yang enggak tahu sopan santun mendapati beliau lalu menarik selendangnya dengan keras. Nabi lagi pakai burdah ditarik sama badui, Pak. Anas berkata, "Maka aku melihat kepada sisi pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh pinggir ridak tersebut telah berbekas sobek disebabkan tarikan badui yang keras." Kira-kira gimana? Bapak lagi jalan ditarik baju Bapak atau sarung Bapak ya. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, perintahkanlah para sahabat agar memberikan sebagian harta Allah Baitul Mal kepadaku yang ada di sisimu." Udah narik baju minta duit, Pak. Bilang sama teman-temanmu yang kaya tuh Muhammad supaya kasih duit kepada kami coba. Maka Rasulullah menoleh kepadanya lalu tersenyum, enggak marah. Kemudian beliau memerintahkan agar memberikan harta Baitul Mal kepadanya dan dituruti, Pak. Kira-kira Bapak lagi jalan nih ke masjid, baju cakep banget kan ditarik. "Eh, Bang, bilang tuh sama orang masjid bagi-bagi duit nih, kita enggak punya duit," gitu. Ya, coba. Masya Allah. Ya, dan dikasih. Begitu maafnya Nabi. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha. Tapi kalau sekarang masjid lagi butuh duit nih ya. Bahwa dia pernah berperang bersama Rasulullah SAW menuju Najd. Ketika Rasulullah SAW kembali, dia pun kembali bersamanya. Kemudian datang kepada mereka waktu tidur siang di satu lembah yang banyak pohon besarnya. Maka turunlah Rasulullah SAW dan orang-orang berpencar untuk berteduh di bawah pohon. Dan Rasulullah SAW pun turun ke bawah pohon Samurah sambil menggantungkan pedangnya. Maka kami pun tidur. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami dan ternyata bersamanya ada seorang badui. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya orang ini telah menghunuskan pedangku kepadaku ketika aku sedang tidur." Maka aku terbangun dan di tangannya telah terhunus pedang. Kemudian dia berkata, "Siapa yang akan melindungi dari seranganku?" Maka aku menjawab, "Allah 3 kali. Dan Rasulullah SAW tidak menghukumnya. Kemudian dia duduk. Masya Allah. Udah mau bunuh Nabi, Pak. Ya. Terus apa? Allah dilemahkan orang itu. Terus apa? Harusnya apa? Kalau orang lain, Masya Allah. Ini orang kesempatan nih dibalas ya. Tapi ternyata apa? Oleh Nabi dimaafkan. Masya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad dalam akhlak yang mulia. Demikianlah Rasulullah SAW memperlihatkan sifat pemaafnya kepada para sahabatnya dengan bukti dan amal. Kemudian beliau menganjurkan dan memberi semangat untuk memberi maaf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqah min malin wa ma zadallah abadan bi afwin illa izan wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ullah." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, justru menambah. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang maafkan melainkan kemuliaan. Memaafkan itu menambah kemuliaan, mendendam menjadi hina. Dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah melainkan dia akan mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. The power of forgiving. Jadi memaafkan itu meningkatkan derajat. Kemudian Uqbah bin Amir. Nah ini kenapa dihubungkan, Pak? Sedekah tidak mengurangi harta, maafkan malah memuliakan, ya, merendahkan diri di hadapan Allah itu malah mengangkat derajat. Artinya apa? Artinya semakin kita menghinakan diri di hadapan Allah, ya, salah satunya dengan cara memaafkan manusia, maka disitulah cara Allah meninggikan derajat seseorang. Amin ya rabbal alamin. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, "Laqitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadi fa qultu, ya Rasulullah, akhbirni bi fawadili al a'mal." Fa qala, "Ya Uqbah, silman qata'aka wa atiman haramaka wa'fu amman dzalamaka." Aku telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pegang tangannya dan berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang amalan-amalan yang utama." Amalan yang utama, enggak main-main, bukan amalan yang recehan, amalan yang utama. Maka beliau menjawab, "Sambunglah silaturahim dengan orang yang telah memutuskanmu." Sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan. Jadi kalau silaturahim biasa kita enggak ada masalah ini, tapi kepada yang memutuskan, Pak. Itu pahala besar dan itu inti silaturahim. Kemudian berilah sedekah kepada orang yang kikir kepadamu. Kalau sedekah kepada orang yang biasa aja enggak masalah, orang yang pelit, yang salah paham sama kita, yang bengis banget sama kita, itu kita kasih. Itu amal yang utama. Ya, dan maafkanlah orang yang telah mendzalimimu. Nah, ini amal yang utama dan kesempatan ini Ramadan. Dari Abu Kabsah bin An-Anmari radhiyallahu anhu dia telah mendengar Rasulullah bersabda, "Tsalatsatun uqsimu 'alaihinna." Ada 3 hal yang aku bersumpah untuknya, harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Nabi bersumpah ini, Pak. Harta seorang hamba tidak berkurang karena sedekah, apalagi Ramadan. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kedzaliman kemudian dia bersabar melainkan Allah menambahkan baginya kemuliaan. Jadi dengan didzalimi dia sabar, tidak membalasnya dengan kedzaliman, menambah kemuliaan baginya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan melainkan Allah akan membuka untuknya pintu kefakiran. Ngemis-ngemis sama orang, dibikin miskin sama Allah. Walaupun dia kaya. Udah kaya masih minta-minta, tambah dihinakan oleh Allah. Jadi miskin hati, na'udzubillahi min dzalik. Jadi dengan puasa ini insyaallah mendidik kita tidak mata duitan, tidak dengki, tidak ngileran sama orang ya. Jadi kita hanya minta sama Allah saja. Penasarannya sama Allah, bukan penasaran sama orang, bukan penasaran sama dunia. Ini hikmah dari puasa. Tarbiyah amaliyah dan dakwah qauliyah dari Rasulullah SAW ini telah membuahkan hasil pada jiwa para sahabat. Sehingga memaafkan itu menjadi karakter mereka. Karakter sahabat itu memaafkan. Bayangkan Pak, orang yang pemaaf bisa berperang Badar, bisa berperang Uhud, bisa berperang apa? Perang-perang yang luar biasa coba. Jadi dalam rangka karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Masya Allah. Ya. Jadi ada seorang sahabat yang membunuh seorang musuh yang mengucap la ilaha illallah. Nabi merah mukanya. Ya, pikiran sahabat itu jangan-jangan dia pura-pura ngomong la ilaha illallah biar enggak dibunuh. Apakah engkau telah belah dadanya, kata Nabi. Coba, sampai seperti itu. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dia berkata, ketika Allah menurunkan kebebasanku dari tuduhan berzina, hadisul ifki itu Pak ya, Abu Bakar As-Siddiq yang telah menginfakkan kepada Mistah bin Utsasah karena kekerabatan dan kemiskinannya, berkata, demi Allah, selamanya saya tidak akan menginfakkan sesuatu kepada Mistah, setelah dia berkomentar buruk kepada Aisyah. Jadi demi Allah, ini si Mistah ini ikut memfitnah aku ini, kata Aisyah. Maka Allah menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antaramu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Jangan sampai, Pak. Ini orang sudah saya tolong, sudah saya bantu terus. Makanya dia malah menghina saya, menjadikan saya. Jangan memutuskan persedekahan atau bantuan kita kepada dia. Justru tambahin. Makin dihina kita, makin kita tambahin sedekahnya. Ini ayatnya. Ya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Nah ini. Ya. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi salah satu cara Allah mengampuni kita dan maafkan kita, kita selalu berbuat baik, bersedekah kepada orang yang membenci kita, yang menjelek-jelekkan kita. Abu Bakar berkata, ya demi Allah, sesungguhnya aku menyukai kalau Allah mengampuniku. Kemudian dia mengembalikan kepada Mistah apa yang telah dia infakkan kepadanya dan berkata, demi Allah, selamanya saya tidak akan mengambilnya lagi darinya. Masya Allah. Bayangkan Aisyah istri Nabi yang mulia, ya difitnah berzina coba. Gara-gara kalungnya ketinggalan itu kan. Bapak Ibu udah tahu ceritanya kan. Coba Masya Allah. Ya. Nah ini salah satu yang memfitnah ini si Mistah ini. Tapi sama Nabi dan Aisyah itu dikasih terus. Coba seperti ini. Dari Aisyah, jadi benar-benar hati ini bersih. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, lama kana yawmu Uhud. Pada perang Uhud, orang-orang musyrik terdesak. Maka iblis, semoga Allah menimpanya amin, berteriak kepada kaum muslimin. Hai hamba Allah, hati-hati terhadap musuh dari belakang kalian. Maka barisan depan mereka pun berbalik dan saling menyerang dengan yang lainnya. Kemudian Hudzaifah Al-Yamani melihat bapaknya yang bernama Al-Yaman berada di antara mereka. Maka dia berkata, ya hamba Allah, bapakku. Jadi bapaknya Hudzaifah muslim. Ya. Aisyah berkata, demi Allah mereka tidak bisa mencegahnya sehingga mereka membunuhnya. Enggak sengaja kebunuh tuh bapaknya. Oleh orang Islam, Pak. Maka Hudzaifah berkata, semoga Allah maafkan kalian. Urwah berkata, demi Allah sisa kebaikan tetap ada pada diri Hudzaifah sampai dia menemui Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Hudzaifah tahu siapa yang enggak sengaja bunuh bapaknya itu tahu, tapi dimaafkan oleh Hudzaifah. Masya Allah, itu namanya perang kayak gitu, Pak ya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, faqala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah berkata, kalian telah membunuh bapakku. Mereka menjawab, demi Allah, kami tidak mengenalnya. Jadi sahabat Nabi enggak kenal kalau Al-Yaman itu bapaknya Hudzaifah. Ya, demi Allah kami tidak mengenalnya. Lalu mereka membayar sedekah diat kepadanya. Maka Hudzaifah berkata, semoga Allah mengampuni kalian. Kemudian Rasulullah SAW bermaksud membayar diat kepadanya. Maka Hudzaifah bersedekah dengan diatnya itu untuk orang-orang muslim. Maka itu menambah kebaikan di sisi Rasulullah SAW. Jadi, apa? Diat diterima, diatnya bukan untuk dia, Pak. Malah disedekahin lagi, Masya Allah. Kenapa? Bapaknya Hudzaifah Al-Yamani, ya, namanya Al-Yamani itu, meninggal pada saat Uhud. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum adanya langit bumi, harus mati di Uhud. Buat apa disesali? Ada orang yang anaknya ketabrak, Pak Wandi itu berapa orang anaknya, mantunya meninggal. Enggak ada kesedihan tuh, lihat mukanya cerah ceria kan. Karena memaafkan, memang ini sudah takdir Allah. Antum ada yang kehilangan anak, ada kehilangan istri, kehilangan suami. Ya itu sudah ditulis Allah. Masya Allah. Jadi buat apa disesali, buat apa marah? Sudah ditulis. Qul la yusibana illa ma katabullahu lana. Katakan Muhammad, tidak menimpa kami kecuali apa yang sudah ditulis Allah. Sudah ditulis Allah. Maka mengatakan seandainya kenapa itu tidak ada dalam Islam. Itu syirik. Dalam kitab Tauhid yang lalu kita sudah pelajari. Jadi tidak boleh berkata seandainya. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak menimpa kami kecuali sudah ditulis. Apa yang sudah ditulis oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum adanya langit bumi. termasuk tanggal 21 Juni ini saya harus di sini bertemu kita semua. Ini sudah ditulis Allah 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi. Masya Allah. Jadi buat apa disesali? Semua kejadian, baik dan buruk itu semua sudah ditulis oleh Allah. Daun jatuh, semuanya sudah ditulis Allah. Jadi tidak boleh menyesali nasib, menyalahkan Allah dan sebagainya, tidak boleh. Apalagi marah-marah, muring-muring, sampai gila, sampai stres. Tidak ada gunanya. Maka bertauhid yang benar membuat sehat lahir batin. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, itu adalah bentuk pengamalan Hudzaifah akan firman Allah, illa ayyasaddaqu. Kecuali jika mereka keluarga, jika mereka keluarga mereka terbunuh bersedekah. Masya Allah. Jadi udah ketimpa musibah masih bersedekah. Allahu Akbar. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya dan menjemahkannya dalam bab yang berjudul Al-Afu Fi. Ya. Al-Khata'i Ba'dal Maut. Bab tindakan wali memaafkan pembunuhan salah sasaran setelah meninggalkan mayit. Bab tindakan wali memaafkan pembunuhan salah sasaran setelah meninggalnya mayit. Nah ini bab sendiri. Hendaklah setiap mukmin bersungguh-sungguh menghiasi dirinya dengan akhlak pemaaf. Karena memaafkan orang lain itu adalah di antara penyebab mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Jadi salah satu sebab ampunan memaafkan orang, Pak. Pengen diampuni tapi enggak mengampuni orang. Enggak bisa. Jadi harus kita maafkan, baru kita dimaafkan Allah. Jadi iman ini diuji. Dan di antara penyebabnya juga adalah doa dan roja harapan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan melakukan hal tersebut. Allah berfirman dengan tujuan mengajarkan doa kepada manusia, Rabbana la tu'akhidna inna sina akhtana. Ya Rabb kami, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ini manusia mau enaknya aja. Coba, diajarin lagi doanya. Dibiarkan Allah dia berbuat dosa, kemudian diberi kesempatan bertobat, diajarin lagi cara doa. Ya Rabbana, jangan kau hukum kami. Ya, jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Rabb kami, jangan kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Masya Allah. Diajarkan doa ini. Kalau kita enggak mau baca doa ini, keterlaluan. Ini disunnahkan tiap malam kita baca, dan dua ayat akhir dari Al-Baqarah ini kita baca, kata Nabi mencukupkan malam itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, jangan kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulkannya. Kemudian wa'fu anna, maafkan kami, wa'fir lana, ampuni kami, warhamna, sayangi kami, rahmati kami, anta maulana, engkau pelindung kami, fansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami atas orang kafir. Masya Allah, ini doa luar biasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini di waktu sore dan di waktu pagi. Sama-sama, Bu, Pak. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa a'udhu bi adamatika an ughtala min tahti. Ini dikir pagi petang. Ya Allah, aku mohon kepadamu keafiatan dunia dan akhirat. Afiat itu keselamatan lahir batin, Mbak. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu maaf dan keafiatan dalam agama dan duniaku, dalam keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutuplah aurat-auratku, aib-aibku, kesalahanku. Amankanlah rasa takutku, tenangkan hatiku maksudnya ya. Ya Allah, jagalah aku dari depan belakangku, dari kanan kiriku, dari atasku, dan aku berlindung dengan kebesaranmu untuk tidak ditipu daya dari bawahku. Amin ya Rabbal Alamin. Ada hadis lain, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ada juga sama doanya itu. Kemudian faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firas faltamastuhu, panjang hadisnya ya. Pada satu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Ini kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian aku mencarinya, maka tanganku menyentuh kedua telapak kakinya yang sedang tegak berdiri dan beliau sedang di masjid sambil berdoa. Apa doa Nabi ini? Sama-sama kita baca. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika. Wa'udhu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya, ya Allah, aku berlindung dengan keridoanmu dari murkamu, dengan maafmu dari siksamu, dan aku berlindung kepadamu dari azabmu. Aku tidak bisa menghitung pujian untukmu, engkau adalah sebagaimana pujianmu terhadap dirimu. Allahu Akbar. Adapun roja, harapan adalah wasilahnya, perantaranya orang-orang yang soleh untuk meraih maaf dari Rabb semesta alam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharapkanku, niscaya aku akan mengampunimu atas dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, tanpa aku peduli. Enggak peduli dosamu kayak apa. Sepanjang kau masih mengharap padaku, sepanjang kau minta ampun padaku, minta maaf sama aku ampuni. Masya Allah. Oleh karena itu larangan, berputus asa itu dilarang. Berputus asa dilarang. Oleh karena itulah Imam Syafi'i telah berkata ketika sakit menjelang wafatnya, ketika hatiku mengeras dan kepercayaan diriku menyempit, aku jadikan harapanku sebagai tangga untuk meraih maafmu, ya Allah. Dosaku menjadi besar bagiku. Tetapi ketika aku bandingkan itu dengan maafmu, ternyata maafmu lebih besar. Dan berkata, Tuhanku, janganlah engkau siksa aku. Sesungguhnya aku telah mengakui akan dosa yang ada pada diriku. Tidak ada kemampuan bagiku kecuali harapanku. Dan husnudhanku akan maafmu. Wahai yang maha maaf. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah jam 6. Lebih kurang mohon maaf. Ada yang mau berdialog? Tafadhal. Cukup? Mau tilawatil Quran ya? Pokoknya syahrul Quran ini, lembur Quran. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qasim lana min khasyiatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min tu'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritsan minna wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.